sholat saja boleh kok di rumah, masa kita paksakan tadi? Bayangkan selama berbulan-bulan hujan terus turun dengan derasnya, kemudian kita tidak tahu. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah Ta'ala dalam hal ini juga menjaga dirinya dan murid-muridnya agar terus semangat, karena ta'lim kepada Syekh Muhammad bin Abdullah adalah tempat untuk menambah iman, tempat untuk menjaga keimanan. Bayangkan dalam selama berbulan-bulan ini, nanti tentunya musim penghujan ini tidak bisa hanya tadi, bagaimana gersangnya hati ini, bagaimana gersangnya hati ini, sehingga Allah itu mungkin ini kan awal-awal musim penghujan, jadi butuh proses adaptasi tentunya, namun intinya adalah ketika hati ini sudah mulai lemah, jangan sampai terikut dengan bisikan syahwat, bisikan hawa nafsu yang mengatakan masih hujan kok, sholat aja boleh di rumah kok, sehingga ta'lim sudahlah kita izin aja, nggak usah dulu ta'lim karena hujan keras. Nah, yang tidak izinnya, tapi yang tahu ada keimanan diri adalah diri kita sendiri. Ketika hati ini sudah mulai lemah, jangan terus diikuti. Keimanan ini sudah mulai lemah, butuh akan siraman Quran, butuh akan didengarkan dengan ayat dari Allah, butuh akan didengarkan hadis-hadis yang sesungguhnya, butuh untuk didengarkan penjelasan kesemangatan yang diajak oleh para ulama, maka berjuanglah bersemangat untuk itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, man salaka tariqan, yaltamisu fihi 'ilman," dalam ya rangka untuk ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu bi tariqatin jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berusaha yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya baginya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini barakallahu fikum, yang bukan berarti ketika nanti hujan begitu deras, begitu lebatnya, kita tetap memaksakan, tapi akan memudorotkan kita. Mungkin terjadi apa? Kalau nanti terjadi kecelakaan segala macam dan seterusnya, pada posisi yang seperti ini tetap, kita menjaga, menjaga dan bertahan. Karena luas mungkin hujan begitu deras dan tak mungkin ada yang lagi. Sehingga waktu ini Pak Ayah yang kami dengar dari Ustaz Muhammad Al-Qudi Hadulullah Ta'ala, dan juga langsung dengarkan dari Syekhna atau gurunya Adil Syekh Adil dan Syekh Maqbir Rahimahullah Ta'ala. Baik, kepada Sidi Rahimahullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu dari Awal dan Transkrip oleh para pendapat tentunya Abu Abdullah bin Allah, yang berjudul Al-Qawaidu fil Aqidah wa Wasa'il Salamiha, yang mencacati atau perkara-perkara yang mencacati atau perkara-perkara yang merusak dalam permasalahan akidah dan wasilah-wasilah keselamatan darinya, pun solusi daripada yang bisa merusak akidah tersebut. Pada pertemuan yang lalu, pada waktu kita sudah menjelaskan bagaimana apa itu Islam, apa saja yang dimaksud dalam rukun Islam, lima, demikian pula apa konsekuensi daripada makna syahadat la ilaha illallah, kemudian juga konsekuensi daripada makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka sekarang kita sudah mulai masuk kepada inti daripada pembahasan kitab itu, kitab ini, yaitu yang merusak, perkara yang merusak ataupun yang bisa mencacati akidah barakallahu. Baik. Qala rahimahullah taala wa Ibnu Baz rahimahullah taala, "Hadhihi al-aqidah al-islamiyyah wada'a min ba'di an-nas qawaidah fiha." Aqidah Islam ini yang sebagian manusia terjatuh pada tercatatnya perusak-perusak daripada hati yang tersebut. Ya, artinya apa? Setelah kita mengetahui ya, apa itu Islam yang kita sebutkan tadi, makna la ilaha illallah, kemudian konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, rupanya sebagian muslimin ya, ataupun sebagian manusia, secara umum sebagian manusia masih juga mereka terjatuh kepada perkara-perkara yang dapat mencacati ataupun perkara-perkara yang dapat merusak dalam rangka tidak, yang terkadang sebagai manusia tidak menyadarinya, atau bahkan sebagai manusia merasa itu adalah kebenaran. Ya, maka kata Syekh Ibad Allah Ta'ala, wadawakimu tangkutlah, ya, sebagaimana ya, na'ah terjatuhnya pada pembatan, ya, na'ah daripada hati yang Islam tersebut. Ya, yaitu al-mubayyinah fi hadhihi al-muhadarah. Maka wajib ya, untuk kita jelaskan pada muhadarah ini. Nah, ini sebenarnya ya, pada kondisi muhadarah ini sejumlah. Ya, sehingga isi muhadarah ini dituliskan di transkrip di dalam sebuah risalah seperti ini. Nah, baik, sekarang kita akan mulai masuk kepada perkara inti dalam risalah ini, yaitu al-tawadhu' fil 'aqidah, yang bisa mencacati dan merusak perkara dalam akidah. Berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wal tawadhu' isnan. Dan yang mencacati ataupun yang merusak akidah itu ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Qismun yubtilu hadhihi al-'aqidah wa yubtilu. Bagian satu bagian. Jadi kan ada dua bagian. Sekarang saya ingin menyampaikan bagian yang pertama. Nah, ataupun satu bagiannya yubtilu hadhihi al-'aqidah. Dia bisa membatalkan akidah ini. Wa yubtilu, dan bisa menghabiskan, membatalkan ya, akidah tersebut seluruhnya. Ini bagian yang pertama. Ya. Fayakunu sahibuhu kafiran. Maka ya, orang yang ada bagian yang pertama itu, atau yang pertama ini, ya, yang dia bisa terbatalkan akidahnya, yang habis sudah akidahnya, maka pelakunya bisa tergantung kepada kekafiran barulah. Fayakun sahibu kafiran, maka menjadikan pelakunya sebagai seorang yang kafir. Na'udzubillah. Kita berlindung ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qismun, dan bagian yang satunya lagi. Yunaqqishu hadhihi al-'aqidah na'am wa yu'aqibuha. Ya. Bagian satunya lagi yaitu bisa mengurangi ya, akidah tersebut ya, dan melemahkan akidah tersebut. Ya. Terlihat perbedaannya. Bagian yang pertama ya, itu bisa membatalkan akidah Islam seseorang sehingga membuat seseorang itu menjadi kafir. Yang kedua bisa mengurangi, sifatnya mengurangi ataupun melemahkan akidah seseorang. Nah, ini ya, masih bisa diselamatkan atau tidak, belum bisa dipoin sebagai kafir. Ya, tapi sudah mulai lemah akidahnya. Ya, tentunya harus berhati-hati terhadap permasalahan ini. Ya, harus kita cari solusinya dan keluarnya. Agar kita tidak ya, sampai terbawa atau sampai membatalkan akidah. Ya, jadi merusak akidah itu ada dua bagian. Bagian yang pertama bisa membatalkan seluruh akidah kita sehingga menjadikan seorang menjadi kafir. Bagian yang lainnya bisa sampai pada taraf melemahkan akidah, melemahkan, mengurangi ya, keyakinan ataupun akidah seseorang tersebut. Nah, kemudian kita lihat rahmatullah taala, fal awwal yusamma nasiwan. Maka yang pertama, yang bagian yang pertama tadi disebut atau dinamakan sebagai pembatal, ya, pembatal. Wa huwa, dan dia adalah allazi yubtiluha wa yusibuha, ya. Dan dia adalah yang menghabiskan, yubtil bisa membatal, bisa menghabiskan hatinya, sudah kosong akhirnya Islam dalam hatinya, sudah tidak ada Islam dalam hatinya. Prinsip-prinsip Islam, akidah yang tidak terhadap Islam itu sudah hancur semua, sudah tidak ada lagi. Yubtiluha wa yusibuha, dan merusak akidah Islam itu. Ya, nah, wa yakunu sahibuhu kafiran, maka akan menjadikan pelakunya sebagai orang kafir, murtad yang keluar daripada Islam. Kafir yang murtad, ya, yang keluar daripada murtad dan akidah, keluar daripada Islam. Hal yang sama nafiban, ini dinamakan sebagai pembatal. Wa yusamma mufsidan, dan dinamakan juga sebagai yang merusak daripada akidah tersebut itu, ya, pada bagian yang pertama. Nah, baik, sekarang saatnya Syekh ini menjelaskan bagian yang pertama. Ya, bagian pertama yang bisa membuat orang bahasa lakian yang membuat orang itu menjadi yang qala rahmatullah ta'ala al-anwa'u awal, jenis yang pertama al-kawadihul mukaffar, perusak ataupun perkara yang perusak ataupun yang menjagati yang bisa menyebabkan, ya, kubur mukaffar, yang bisa menyebabkan kubur. Jadi perusak jenis-jenis ataupun hal-hal yang bisa merusak menjagati, menjagati adilah yang tergantung kepada kejadian, jadi kalau membuat orang tersebut menjadi kafir. Nah, fadawatil islami wa hiya al-muhibatu li-ridati hadhihi yusamma nawaqid. Maka pembahasan kepada Islam ini adalah yang mengharuskan dia menjadi, dan dia mengharuskan dia memberikan konsekuensi bagi dia itu ridha, keluar daripada Islam. Sehingga yang seperti ini dinamai adalah an-nawaqid, pembatal-pembatal. Ya, beda an-nawaqid dan yang melemahkan dan berbeda. Ini nawaqid, pembatal-pembatal yang dapat membatal Islam. Wanahid, dan pembatal tersebut yakunu awdan, pembatal tersebut bisa terjadi disebabkan karena ucapan. Hanya sebatas ucapan saja, tanpa adanya amalan, tanpa adanya istiqamah keyakinan, itu bisa membuat orang itu menjadi kafir. Subhanallah. Ini kata Syekh Al Bath rahimahullah. Wa yakunu 'amalan, dan bisa saja penyebab daripada yang perusaknya akidah seorang hamba itu karena perbuatannya, walaupun lisannya tidak berucap, walaupun, ya, keyakinannya tidak datang pada hati, tapi hanya suatu perbuatan bisa menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Wa yakunu i'tiqadan, dan bisa juga, ya, perusak itu, ya, datang dari i'tiqad, keyakinan dalam hati, walaupun dia tidak berucap, walaupun dia tidak beramal, tapi datang dalam hati dan keyakinan, prinsip yang dia yakini. Maka ini sebab-sebab ataupun jalan-jalan, ada tiga jalan. Oh, ada empat jalan. Wayakunu syakkan, bisa juga dari sisi yang bisa merusak akidah itu dari sisi keraguan-keraguan. Jadi ada empat jalur, empat jalan yang bisa merusak ataupun yang menjadi akidah Islamiyah seorang hamba bangsa. Yang pertama ucapan, yang kedua amalan, yang ketiga keyakinan, yang keempat keraguan-keraguan. Nah, ya, baru waktu. Fakat yang tadul al-insan, fakat yang tadul al-insan biqawli yaqulu, ya, maka sungguh, ya, manusia itu bisa murtad dengan ucapan yang diucapkannya. Sekarang saya mulai, saya mulai menjelaskan. Ya, Masih secara umum dan tidak akan ditafsir satu persatu. Ini masih secara umum. Ya, kata Syekh Rahimahullah, seorang insan, seorang manusia itu bisa murka ya, hanya dengan ucapan yang diucapkannya. Atau bi'amali ya'malu. Seorang itu bisa murka hanya dengan amalan yang dia kerjakan. Atau bi'tiqadi, atau dengan keyakinan yang ta'qidu, yang dia yakini. Atau bisyakki yadra'u 'alaihi, atau dengan yang keraguan yang muncul pada diri. Empat hal ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan daripadanya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Taala. Hadhihi al-umur al-arba'ah kulluha ya'ti biha an-naqid alladhi yaqra'u bil-'aqidah wa yuqiluha. Maka perkara-perkara yang empat ini semuanya yang datang dari sisi aqidah, ataupun yang datang dari pembatal-pembatal yang bisa merusak aqidah, an-naqid yang menjadikan dia batal keislamannya, alladzi yabda'u bil-'aqidah wa yuqimha, yang dia bisa merusak ya pada aqidah seseorang dan bisa membatalkan aqidah seseorang tersebut. Empat jalur, empat jalan yang perlu kita waspadai barakallahu fikum, yang perlu kita jaga, yang perlu kita berhati-hati kepadanya. Nah, wa qad dzakara ma'ahu al-'ilmi fi kutubihi wasamu ba'ah. Dan sungguh ya, ahli ilmu telah menyebutkan perkara-perkara tersebut dalam kitab-kitab mereka. Ya, bahkan mereka menamakan dengan bab khusus. Ya, mereka namakan pada kitab-kitab tulisan karya mereka, mereka khususkan suatu bab yang diberi judul Babul Hukmul Murtad. Ya, bab hukum seorang itu bisa keluar daripada Islam. Ya. Maksudnya apa? Artinya begitu pentingnya perkara-perkara yang bisa merusak, yang bisa menyebabkan perkara akidah. Bahkan para ulama membuat satu bab khusus untuk menjelaskan perkara ini agar umat tahu paham. Ya, sehingga dengan kepemahamannya itu dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga perbuatannya, dia bisa menjaga hatinya, keyakinannya, dia bisa menjaga keyakinannya agar tidak pernah menjadikan Islam. Terkadang kalau ini mereka membuat seorang itu mudah ya, bisa menyebabkan ataupun terdiri kepada dari kumpulan karena apa? Karena ucapannya ya memang dia ini tak bertulang. Maksud hati ingin memberikan candaan kepada temannya dan berhibur segala macamnya. Tapi candaannya, jokes-jokesnya dia gunakan, dia pakai ya, dengan perkara-perkara yang bisa menghancurkan hatinya. Ini bahaya. Ya, harus diperhatikan baik-baik. Nah, فكل مذهب من مذاهب العلماء ماذا تكيح مذهب من مذهب أصدقاء العلماء وكل فقيه من الفقهاء أنف قلوبا setiap mazhab dari mazhab-mazhab para ulama dan setiap orang fakihnya dari para fuqaha ya, mereka itu menulis kitab-kitab yang terbaik dan kebiasaannya indama yadkhulul hudud, yang mana kebiasaannya, kebiasaan mereka dalam menulis kitab ya, di sisi mereka ya, mereka itu menyebutkan ya, ketika mereka menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hudud, dengan batasan-batasan hukum ya, yaitu bab hukmul murtad, sehingga mereka menyebutkan ya, bab hukum seorang itu keluar daripada Islam ya. Jadi para ulama, bahkan para fuqaha ya, ahli fikih ya, itu mereka juga betul-betul ya, memberikan penjelasan terkait dengan batasan-batasan seorang itu yang harus menjaga akidahnya jangan sampai lupa, jangan jangan sampai keluar dari Islam. Sekali lagi, ini begitu penting. Ya, pembahasan yang begitu penting harus kita pelajari yang kita tahu. Bahkan para ulama menulis ini sejak kita mulai. Wa huwa alladhi yaqulu ba'da al-islam. Yang mana ini semua adalah yang bisa ya membuat orang itu kufur setelah keislamannya. Hada murtadu jadi disebut sebagai seorang yang murtad yang keluar dari Islam. Yani annahu raja'a dinillahi wa raja'a. Yang dimaksudkan dengan murtad adalah bahwasanya seorang itu keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam wa raja'a dan dia meninggalkan keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya yang namanya murtad maksudnya dia sudah berislam sebelumnya dia seorang muslim. Kenapa disebut murtad? Dia sudah berislam tapi akhirnya dia keluar Islam tersebut disebabkan ucapannya ataupun amalannya ataupun keyakinannya ataupun keraguan-keraguannya di dalam Islam sehingga orang muslim diponis ya murtad kafir keluar dari Islam. Qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hal ini? Ya. Man baddala dinahu faqulu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menukar yang mengganti ya agamanya ya faqulu maka bunuhlah dia. Ini hukum di dalam Islam. Ini syariat Islam. Seorang yang murtad keluar daripada Islam dan dia tidak mau bertobat kepada Allah untuk kembali kepada Islam, maka hukum syariat dalam Islam adalah hukum dalam hukuman mati. Ini hadis yang disebutkan. Ya, sabda yang disebutkan. Ya, kalau zaman sekarang problemnya hanya seperti itu. Islam itu ekstrim sekali, enggak memandang hak asasi manusia. Ya. Dan ada manusia ini hanya berpikir keselamatan bersama dirinya saja. Ya. Yang diangkat perasaan untuk menilai makhluk tapi perasaannya tidak diangkat untuk menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang menciptakan dia perasaan ini hanya sebatas menghormati makhluk sesama makhluk saja. Tapi perasaan yang tidak pernah dibangun untuk menghormati Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dia rezeki, yang menciptakannya, yang memberikan dia keturunan, yang memberikan dia jodoh. Ini, ya. Mereka dikaburkan dengan kecintaan di sesama makhluk. Mendengar hal ini, timbul rasa cintanya kepada sesama makhluk. Ya. Wah, ini sadis ini Islam. Masa orang cuma berpindah-pindah yang dibunuh? Subhanallah. Padahal ini konsekuensi besar di sisi Allah. Dia merendahkan agama Allah. Dia menghina agama Allah. Dia mencacati agama Allah. Dia menudahi agama Allah. Dia menginjak-injak agama Allah. Ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang sudah keyakinannya terpengaruh dengan syubhat dan kaedah-kaedah yang dibangun dengan orang kafir seperti yang namanya hak asasi manusia. Ini pada dasarnya ini menyerang syariat Islam. Ya, barang-barang ya. Jadi konteks pikiran mereka hanya cinta kepada sesama manusia. Mereka lupa cinta kepada Allah. Dia keluar dari pakaian Islam itu seperti dia ya. Mungkin berbeda. Bayangkan seorang ya, mungkin di wajah diambil kotoran manusia, dilempar kotoran manusia, itu masih kurang. Ya. Kedudukannya ketika dia keluar dari Islam, itu masih ringan, dia belum ringan. Maka bagaimana seorang kalau dihinakan seperti itu? Kemudian ini kembali, terus senang. Subhanallah. Dan hati baru waktunya dikisahkan di Islam. Bisa mengajarkan, ya, mengajarkan untuk menghormati manusia, mengajarkan Sehingga dalam Islam tidak sembarang untuk membunuh seseorang. Bahkan ya, hari ini ditunjukkan kepada orang-orang yang menukar agamanya karena dia tidak bertaubat kepada Allah. Ada uzur atau ada keinginan dari dia, ada kemaafan dari dia kalau dia mau bertaubat. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat, maka hukumnya akan kembali lagi. Nah, khabar yang luar biasa ini sebenarnya ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Wafat Sahihain dan dalam Bukhari Muslim ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa Abu Musa Al Ashari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Musa Al Ashari. Raja Allah Taala dari Yaman dengan Yaman. Thumma adba'ahu Mu'adh bin Jabal. Kemudian diikuti dengan sahabat yang mulia Mu'adh bin Jabal. Jadi Nabi SAW pernah mengutus Abu Musa Al-Ashari. Memang Abu Musa asalnya dari Yaman, diutus kembali ke kampungnya sendiri. Kemudian itu berdakwah. Setelah itu Nabi SAW mengutus Mu'adh bin Jabal juga ke Yaman, menyusul daripada Abu Musa Al-Ashari. Falamma qadima 'alaihi maka tatkala Mu'adh mendatangi Abu Musa Al-Ashari qala ya maka Abu Musa yang berkata kepada Mu'adh bin Jabal inni turunlah kepadaku ya wa alqa lahu wa jala ya dan Abu Musa memberi kepada Mu'adh sebuah bantal ya wa ila rajulin lahu muwajjah dan ketika itu ya ada seorang laki-laki di sisi Abu Musa Al-Ashari yang seorang laki-laki ini ada kepercayaan Abu Musa Al-Ashari. Maka Mu'adh berkata kepada Abu Musa, mana kan? Apa ini? Maka kala berkata Abu Musa Al-Ashari, hada kana yahudiyan fa aslama. Ini seorang laki-laki yang dulunya seorang Yahudi, kemudian dia berislam, membawa tadi, kemudian dia kembali kepada agamanya. Dinusuh agama yang jenis, agama yang dulu. Ya, fa tahawwal maka jadi dia sebagai orang Yahudi. Jadi perhatikan, ini berkaitan dengan orang Muslim. Jadi di sisi Abu Musa ada seorang kepercayaan. Dia tadinya seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, ya. Kemudian keluar dari Islam, bukan dia keluar dari agama yang disebut agama Yahudi. Maka apa kata Mu'adh bin Jabal? Qala la ajlisu hatta yu'tal. Aku tidak mau duduk dengan orang ini sampai dibunuh. Masya Allah. Apa kata Mu'adh bin Jabal? Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah wa Rasul. Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya. Apa kata Allah? Seorang yang sudah masuk ke Islam, kemudian dia keluar dari Islam, ketetapan Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya adalah dihukum dan hukuman mati. Dihukum. Fakala, maka ya Abu Musa mengatakan, "Iblis duduklah." Nah, atau ya. Mu'adh mengatakan kepada Nabi sujudlah. Nah, kala dah. Oh, Abu Musa mengatakan, ini sujudlah oleh Mu'adh. Diminta lagi Mu'adh dulu. Maka Mu'adh mengatakan, kala la adil hatta yuqtal. La adil hatta yuqtal. Kala Allah Rasul. Salah satu Allah. Mu'adh mengulang kalimat ini tiga kali. Gak mau gak sudi Mu'adh dulu orang di sebelah orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya, maka pada saat itu juga tentunya setelah diminta dulu engkau mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dia tidak bersyukur tidak mau bertobat, maka umi lagi di papa maka ya Abu Musa Al Ashari pun ya naik ataupun umi lah yang memerintahkan seorang oleh Abu Musa Al-Ashari di untuk membunuh daripada orang yang berbuat sesuatu. Subhanallah. Orang Yahudi tadi. Ini hadis belum sampai kepada Musa ketika itu. Ya. Sehingga karena orang Yahudi ini cerdas, pintar, diangkat oleh Musa sebagai orang kepercayaannya untuk menulis setiap ya. Risalah-risalah dakwah tersebut akan disampaikan. Ya. Tapi orang ini kondisinya orang ini ya, bayangkan dia seorang Yahudi masuk Islam, dia sudah belajar Islam, tiba-tiba muncullah dalam dirinya empat perusahaan dia, ucapannya, ya, perbuatannya, ataupun keyakinannya, ataupun keraguan-keraguan dia terhadap Islam, sehingga dia pun keluar dari daripada Islam. Ya. Walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, diangkat oleh Abu Musa alaihi sebagai tangan-tangan untuk menjaga setiap catatan yang diberikan oleh Musa, maka disampaikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di jalan. Maka Abu Musa ketika mendengarkan ini datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, maka dia bersilah si Yahudi tersebut dan dia juga tetap berprediksi untuk jalan agama yang baik. Sekali lagi, ini adalah syariat agama yang mulia, syariat agama Islam. Fadalah dasar, maka hari ini menunjukkan ala annal murtaddah an Islam yukkan. Hari ini menunjukkan bahwasanya orang yang murtad dari Islam, dia itu dibunuh. Tidak ada dia itu, jika dia tidak mau bertobat. Yusadalu, yang diminta pembaca, faizara waraja alhamdulillah. Ya, maka jika dia bertobat dan dia kembali kepada Islam, maka segala puji hanya milik Allah dan juga alhamdulillah. Faizlam yarji', namun jika dia tidak mau kembali, wa asarra ala kufrihi, dan dia bersikukuh di atas kekufurannya, wa dhalalihi, dan bersikukuh di atas kesesatannya, yukran, maka dia dibunuh. Ya, sebagaimana Yahudi tadi. Ya. Jadi dia terlibat dan menjelaskan sistem bersyarat hadis tadi. Jadi kondisi Yahudi ini ya, tetap bersikukuh dia di atas kekufurannya, di atas Yahudiannya. Dia mau masuk lagi dari Islam. Maka dia dibunuh. Fa yu'ajjal fihi ila an-nar. Maka orang yang seperti ini di antara orang-orang kafir yang lainnya, ya, orang yang seperti ini disegerakan dia masuk dalam neraka. Ini orang-orang yang pertama disebutkan dalam neraka. Siapa mereka? Orang yang sudah masuk Islam kemudian disebutkan dalam Islam. Artinya dia tadinya adalah orang kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia keluar dari daripada Islam dan mati di atas kekafiran yang tersebut, mati di atas kemurkaan yang tersebut. Ketika dihukumlah orang ini yang pertama langsung tidak pakai pengadilan-pengadilan yang langsung dijemputkan di dalam neraka yang Allah. Orang yang pertama masuk dalam neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Dari kaum ini sallallahu alaihi wasallam, maka ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang luka mengganti agamanya, maka dia itu harus dibunuh. Ya, faqtuluh bunuh dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka inilah ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi sudah menjelaskan empat jalan yang mampu rusaknya akidah seorang muslim. Ya, yang bisa mencacati akidah seorang hamba tersebut bisa melalui empat jalan ini. Sekali lagi, dari ucapan, perbuatan, keyakinan, dan keraguan-keraguan. Ya, dan hadisnya telah disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah pada konsekuensi orang yang murtad. Dia dihukum dengan hukuman mati barakallahu fikum. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi, akan meneliti bagaimana bentuk kemurtadan dengan ucapan, ya, demikian pula ya, bentuk yang lainnya kemurtadan dengan perbuatan, ya, kemurtadan dengan ya na'am al-i'tiqad dan keyakinan, dan kemurtadan dengan syak ataupun dengan keraguan-keraguan barakallahu fikum. Dan inilah inti daripada risalah yang singkat ini, ya, terkait dengan Empat hal yang bisa mencacati ataupun merusak hati dari seorang hamba. Sehingga perlu kita ketahui bagaimana bentuknya. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.